وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإخوان، ini adalah pertemuan perdana kita dari kajian kita yang baru, yaitu Kashfu Syubuhat dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Kitab Kashfu Syubuhat ini punya nama lain yang dinamakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri sebagai penulis. Itu nama kitab yang lainnya adalah Kashfu Syubah. Ya, Kashfu Syubah. Atau beliau menamakan juga dengan Kashfu Syubahil Murtad. Kashfu Syubahil Murtad. Ini ada tiga nama dari Kashfu Syubhat. Namun yang populer tentu yang pertama. Karena banyak para pensyarah, para ulama yang mensyarah menjelaskan kitab ini, ataupun para ulama yang berkhidmat dengan mengajarkan buku ini kepada kaum muslimin, itu mereka mencukupkan dengan penamaan Kashfu Syubhat. Kitab ini adalah bantahan sebagaimana judulnya, kasyaf, menyingkap syubhat. Ya, bantahan atau sanggahan terhadap syubhat, terhadap kerancuan syubhat yang dilontarkan oleh para penentang akidah at-tauhid, penentang akidah yang benar, ya, dari para penyokong kesyirikan dan musyrikin. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala selepas beliau menyelesaikan beberapa rehlah beliau dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau mendapati masyarakat terjatuh ke dalam kesyirikan, ya, dan kesyirikannya semakin parah dan semakin parah, kian akut. Maka beliau mulai membantah, beliau mulai mengajarkan manusia kepada tauhid, kepada tauhid. Ya, namun ada beberapa pihak yang tidak senang, bahkan banyak. Ini nanti akan diceritakan di mukaddimah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bagaimana awal-awal perjalanan dakwah beliau. Beliau diusir dari Uyainah, terpaksa terusir, kemudian beliau pergi jauh sehingga beliau disambut di Diriyah, dan beliau di situ baru mulai memaparkan tauhid. Namun banyak orang-orang yang enggak suka, termasuk ya yang ada di Ahsa. Banyak para ahli ilmu yang ada di Ahsa yang tidak menyukai dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan tidak menyukai dakwah tauhid. Ya, mereka lebih rela masyarakat terjatuh bergelimpangan dalam kesyirikan padahal mereka memahami hakikat agama ini. Namun dikarenakan beberapa faktor, entah kecemburuan terhadap Syekh, entah yang lainnya, maka atau memang mereka memiliki syubhat kesyirikan ini sejak lama, mereka membantah Syekh, ya, dalam beberapa risalah, yang risalah tersebut sampai akhirnya ke tangan Syekh, ya, maka Syekh membantah syubhat-syubhat mereka satu persatu, dari syubhat, ya, terbesar mereka sampai syubhat terkecil. Nah, ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa kitab ini secara khusus ditulis untuk salah seorang ahli ilmu yang ada di negeri Ahsa, yaitu yang bernama Syekh Muhammad Ibn Fairuz Al-Ahsa'i, seorang alim yang buta, yang sejak kecil menghafal Quran, menghafal ilmu, menghafal matan, ya, sehingga mungkin menjadi mufti, berfatwa, mengajarkan fikih, mengajarkan hadis, mengajarkan faraid, ya, dan yang lainnya. Namun Syekh ini ternyata mendukung kesyirikan kaum musyrikin, membantah Syekh Muhammad bin Abdullah, ya, sehingga Syekh Muhammad bin Abdullah pun akhirnya mengkafirkan orang tersebut, ya, Muhammad Ibn Fairuz, yang akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Syekh Muhammad bin Abdullah. Dan Ibn Fairuz ini pergi, terusir dari Jazirah Arab menuju Basrah, dan dia mati di sana, wafat di sana, di Basrah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Banyak ulama yang menyatakan kasbu syubhat ini diperuntukkan untuk Muhammad bin Fairuz dan yang semisalnya. Tentunya dengan gembongnya yang menentang dakwah Syekh Jai Ahsa adalah Muhammad bin Fairuz. Ya, Muhammad bin Fairuz, ya, ini adalah orang alim. Dia orang alim, orang yang buta sejak kecil. Ada yang menyatakan buta sejak umur 3 tahun. Ada yang menyatakan buta sejak umur 9 tahun. Ya, ya, Muhammad bin Fairuz, nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Muhammad bin Fairuz At-Tamimi Al-Ahsa. Ya, dialah yang mengobarkan panji perlawanan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab betul-betul terganggu dengan fatwa-fatwa beliau yang menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Muhammad bin Fairuz memang bukan orang sembarangan. Kalau orang sembarangan, bukan siapa-siapa, dia bersuara enggak didengar. Tetapi dia mufti. Anak mufti. Ya, dari keluarga mufti. Nambar kalau pikir. Bahkan ketika Muhammad bin Fairuz ini masih hidup, afwan, guru-gurunya masih hidup, dia sudah berfatwa. Diizinkan oleh guru-gurunya untuk berfatwa. Ya, dia orang alim, orang yang wara, bertakwa, zuhud, punya kepribadian yang karismatik di mata pengikutnya. Ya, dia buta tapi dia menghafal matan-matan, menghafal ilmu-ilmu syar'i. Ya, sehingga dia dikenal dengan keilmuan, kewibawaan dan seterusnya. Maka ketika dia bersuara menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dakwah tauhid, ya, maka penentangan dia didengar. Didengar oleh orang-orang sehingga Syekh ya perlu kiranya menyusun sebuah risalah yang khusus diperuntukkan untuk orang ini. Ya, yaitu buku yang di tangan kita sekarang, Kasyfu Syubhat. Ya, Kasyfu Syubhat. Nah, para ulama menasihati kita, Kasyfu Syubhat ini dipelajari bukan pada jenjang awal belajar akidah. Namun ketika sudah mempelajari dasar-dasarnya. Alhamdulillah kita di sini telah mempelajari syarah dari Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Nawakidul Islam, ya, Fawaidul Arba, Jam'u Al-Jam'u Al-Jami' li Ibadatillah, ya, kemudian Sittatul Mawadi' min Sirah beserta seluruh syarah Syekh Shalal Fauzan, Kitab Tauhid, kita telah belajar syarah dari Syekh Shalal Fauzan Al-Mulakhas, kemudian kita sekarang melanjutkan ke syarah Syekh bin Baz. Kita juga mempelajari Subuhul Salam setengah berjalan. Ahlus Saimin sebelumnya apa? Malam Jumat kemarin. Ahli Sunnah dan Murji'ah Al-Furuq. Itu walau udah khatam. Ya, bukan cukup. Wah udah khatam Al-Furuq. Enggak. Tapi dibaca. Ya dibaca lagi. Dibaca lagi. Saya aja ya, mau menjadikan Al-Furuq sebagai bacaan rutin. Ya, mungkin setiap bulan sekali saya mesti khatam Al-Furuq. Nah, karena di situ terdapat bantahan terhadap kaum Murji'ah. Nah, itu penting. Antum sudah khatam ini tadi siang. Nah, dibaca lagi, dibaca lagi. Dibaca lagi sehingga benar-benar kita memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab iman dan bagaimana kita memahami ya, segala macam syubhat kaum Murji'ah. Nah, para ulama menasihati setelah kita melewati jenjang-jenjang dasar, maka dipelajari boleh kasbu syubhat. Ya, kasbu syubhat. Nah, kitab yang kita pelajari tentunya bukan matan. Ya, sebagaimana kebiasaan kita, tidak mungkin kita mempelajari kitab dengan matanya dan tidak mungkin kita mempelajari kitab ini dengan penjelasan dari kantong pribadi kita. Ini naudzubillah. Ini dikhawatirkan malah salah persepsi, salah arahan sehingga banyak didapati saat ini orang-orang yang mempelajari kasbu syubhat justru dia adalah pengusung dakwah orang-orang yang syubhatnya dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Justru manhaj dia, akidah dia adalah manhaj Ibnu Fairuz Al-Ahsa'i yang dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga kita saksikan saat ini banyak orang yang tanpa malu, enggak punya urat malu lagi, ya, mereka membawakan syarah kasbu syubhat, mereka mengkaji kitab kasbu syubhat. Namun outputnya, hasilnya adalah justru untuk melegalkan syubhat. Justru untuk menguatkan syubhat. Ini sangat ajaib. Sangat ajaib. Sama kayak orang membaca Nawakidul Islam, ya akhirnya enggak ada yang batal Islamnya. Enggak ada yang batal, satu pun enggak ada yang batal. Ya, mesti dibawa ke mahkamah lah katanya. Mesti ada mufti lah, mesti ada mustahid mutlak lah. Mana ada sekarang? Mustahid mutlak lagi selepas Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik baru bisa seorang diponis kafir. Subhanallah. Ya, mesti diketahui lah isi hatinya, ada pengingkaran atau tidak, maksud sebenarnya dan seterusnya. Ya, dari klaim-klaim kaum Jahmiyah dalam bab takfir. Ya, mereka ini reinkarnasi kaum Jahmiyah. reinkarnasi kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah hidup lagi lewat sosok-sosok mereka ini. Dan yang dikhawatirkan, ya sebagaimana tadi kita bacakan fatwa lajnah, ya, Murji'ah ini tampil dalam baju atau seragam ahli sunnah. Nah, ini yang repot, ya Allah musta'an. Taib, ya, kita tanpa berpanjang lebar kita baca, dan seperti kebiasaan kita, kita membaca semua buku ini dari kulit pertama sampai kulit terakhir, ya. Semua footnote catatan kita baca, kecuali hanya sebagai penanda rujukan-rujukan. Ya, ini enggak perlu kita baca, semisal Raul Imam Al-Bukhari, enggak, itu enggak perlu kita baca. Cuma yang penting-penting. Nah, mukaddimah sebagaimana kita baca Al-Furuq, semua kita baca. Enggak ada yang enggak kita baca. Ya, enggak ada yang enggak kita baca, semua kita baca. Nah, kita juga usahakan di sini di Kasbu Syubhat ini dari mukaddimah. Ya, dari mukaddimah, tentunya mukaddimatus syarih, yaitu mukaddimah dari Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang menerangkan bagaimana kronologi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan bagaimana sekelumit tentang kasyfus syubhat ini. Ya, barakallahu fikum. Tadi yang belum baca siapa? Siang. Tadi baca semua. Baik, barakallahu fikum. Ya. Revi baca Revi. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه رسالة كشف الشبهات للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة نتكلم عن المؤلف والتعريف به من أجل أن يكون عند طالب العلم معرفة بهذا المؤلف وطريقته في دعوته، لأن هذا من الأمور المهمة في معرفة الأئمة والدعاة إلى الله، ومعرفة نشأتهم ودعوتهم من أجل أن يسير طلاب العلم على نهجهم ويقتبس من سيرتهم ويقتدوا بهم. فهو الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن مشرف ابن مشرف التميمي النجدي، ولد رحمه الله في بلدة الحوينة وهي قرية في شمال الرياض، وكانت محل أسرته. نشأ في بيت علم، فأبوه كان القاضي في البلد، وجده الشيخ سليمان. فأبوه كان القاضي. يا خبر كان منصوب بالفتحة مقدرة. لماذا فتحة مقدرة؟ لأنه dia خفيف. أحسن. ketika منصوب خفيف. terus. فأبوه كان القاضي في البلد. وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي. المفتي خبر كان، هوanya berarti ضمير فصل. أحسن. terus. والمرجع. معطوف كمفتي. والمرجع. والمرجع للعلماء وأعمامه. وأعمامه. عندنا وده واونya وده lain lagi istinafiyah وده وأعمامه. وأعمامه كلهم علماء. Taib ulama, taib barakallahu fiik. Ya, setelah Syekh Shalih Al-Fauzan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, beliau berkata, "Fahadihi risalatu kasbu syubuhati." Ini adalah risalah kasbu syubuhat. Kasbu syubuhat tadi punya berapa nama yang dinamakan oleh mu'alif sendiri? 3. Kasbu syubuhat ini yang paling tenar. Yang kedua apa? Kasbu syubah. Yang ketiga apa? Kasbu syubah al-murtab. Ini 3 nama, ya, semuanya dinamakan oleh beliau. Namun yang familiar adalah yang pertama. Kenapa? Karena para ulama yang berkhidmat dalam memberikan penjelasan baik di kajian maupun dalam kitab yang tertulis itu semuanya, hampir semuanya, ya, menamakan kitab ini atau menyebut kitab ini dengan kasyfus syubhat, ya, menyingkap syubhat. Lil imami karangan al-imam al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ya, nama beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, sekarang sebagai bentuk olok-olok ataupun sebagai bentuk permusuhan, banyak orang-orang yang mengikuti beliau dinamakan sebagai apa? Wahabi. Tepat enggak? Enggak tepat. Hah? Harusnya apa? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Pengikut Imam Ahmad apa namanya? Hanbali. Kok enggak Ahmadiyah? Hah? Anda tanya kepada antum, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanbal itu nama kakeknya. Pengikutnya apa namanya dalam fikih? Hanbali. Kok enggak Ahmadi? Hah? Nu'man bin Sabit, nama kunyahnya Abu Hanifah. Siapa apa nama pengikutnya? Hanafi. Itu nama anaknya Hanifah. Kok enggak Nu'mani? Hah? Nah, itu maka boleh-boleh aja. Jadi sebagian orang sedikit ya. Sebagian orang ketika ya membela diri, "Oh, kita bukan Wahabi. Oh, kalau mau disebut Muhammadi atau Muhammadiyah karena yang kita ikuti adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab." Bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu bapaknya. Wahab nama Allah, ya. Yang Maha memberi tanpa meminta. Enggak tepat, ya tepat-tepat aja nama istilah kok. Orang juga enggak ada yang protes. Ngapain pengikut Imam Ahmad dinamakan Hanbali? Itu nama kakeknya. Ada enggak yang ngomong kayak gitu? Enggak ada. Makanya enggak usah bela diri kayak gitu. Paham enggak sentuh? Ya, saya sering dapetin tulisan bahkan dari ustaz-ustaz yang ceramah, yang menulis di majalah, di buku, mereka berkata demikian. "Oh, enggak tepat kita disebut Wahabi. Enggak tepat." Lah, kenapa selama ini Hanbali tepat-tepat aja? Ya enggak? Hanbali tepat-tepat aja, ya. Enggak ada yang protes kan? Ya, enggak ada yang protes. Kan namanya Imam Ahmad Abu Abdillah, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanbal itu bukan nama bapaknya. Nama kakek, biasa populer begitu. Ya, kayak Ibnu Taimiyah, nama bapaknya bukan, nama kakeknya, Bu. Itu kakek kesekian Taimiyah. Ya, barakallahu fikum. Itu sedikit aja biar antum ntar enggak norak-norak dikit ketika menghadapi apa? Celaan. Wahabi. Enggak usah bela diri ya. Itu kita enggak ikut Wahab, tapi Muhammad bin Abdul. Nah, enggak usah. Ya, paham sini? Baik, barakallahu fikum. Wa qabla an nadkhula fi mawdu'i risalati, dan sebelum kita masuk ke topik risalah ini, natakallamu 'anil muallifi, maka kita berbicara dulu tentang penulis kitab ini. Wa ta'rifi bihi, dan kita mengenal beliau ya, min ajli ayyakuna 'inda talibil 'ilmi ma'rifatun bihadha al-mu'allifi wa tariqatihi fi da'watihi. Ya, agar para penuntut ilmu mengetahui sosok mu'alif ini ya, yaitu penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan bagaimana metode beliau dalam berdakwah. Li anna hadza minal umuri al-muhimmah, karena ini adalah di antara hal-hal yang sangat penting. Fi ma'rifatil a'immati, dalam mengenal imam-imam. Wa du'ati, dan para dakwah ila para juru dakwah, para dai-dai yang mengajak manusia pada Allah. Wa ma'rifati nasyatihim, dan bagaimana mengenal awal-awal mereka dahulu belajar berdakwah. Wa da'watihim, bagaimana dakwah mereka. Min ajli an yasira tullabul ilmi, agar para penuntut ilmu berjalan ala nahjihim, di atas manhaj mereka. Wa yaqtabisu, agar mereka bisa ya, mengadopsi siratihim dari biografi mereka. Wa yaqtadu bihim, dan meladani mereka. Naam, barakallahu fikum. Ini pentingnya ya, kita mengenal imam-imam. Jangan sampai kita cuma taunya biografi ustaz. Ini ustaz junior, ustaz senior, ustaz kabir, ustaz sogir, ustaz tidak kibar, ustaz tidak sigor. Tahu nama ustaz. Istrinya ustaz berapa, enggak tahu dia. Hah? Imam Syafi'i enggak ngerti dia siapa Imam Syafi'i. Hah? Imam Ahmad enggak ngerti, akhirnya kedudukan imam enggak tahu. Maka ketika kalam imam ditolak biasa aja. Tapi kalam ustaz ditolak, oh perang dunia. Perang dunia itu. Oh. Dan macam-macam. Nah, ini taunya cuma itu aja. Ini enggak, makanya penting mengenal biografi ulama. Ini saya sudah buktikan di semua komunitas. Ya. Dulu sengaja saya menolak. Wah, itu kan fatwa Syekh Robi dari sebuah komunitas. Untuk paham lah ya, yang begitu fanatik terhadap Syekh Rabi. Kalau mereka dikatakan, "Wah, kita enggak fanatik." Ya, itu kan ngomong aja. Ya. Prakteknya ya fanatik. Kita enggak fanatik ke Syekh Rabi. Ya, sengaja kita bicara tentang pendapat a'immah. Nah, ini pendapat Hanafi marjuh, pendapat ini marjuh imam-imam. Diam aja dia. Sampai kita sebutkan ini pendapat Syekh Rabi dalam mentahdir fulan. Oh, enggak kuat, enggak benar. Oh, marah masyaallah. Ya, marahnya kayak Rasulullah SAW dihina. Marah luar biasa. Udah kayak kita lagi mencela Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Marah luar biasa. Hah? Saya tes lagi di sini, bahkan di masjid ini. Nah, antum belum hadir begitu. Ya, walaupun bukan pakai di kajian ini, tapi lagi ngobrol. Kita sebutin imam-imam. Sampai akhirnya kita sebutin pendapat ustadz lokal. Ya, yang senior. Kita katakan ini pendapatnya enggak benar. Oh, ngamuk. Wah. Ngamuknya luar biasa. Di mana? Di sini. Nah, dan di tempat lain udah saya coba semuanya. Hah? Saya senang nyobanya begitu. Nah, habis itu saya bikin kesimpulan. Ya enggak? Wah, ini para ini nih, hah? Orang-orang yang fanatikus, muta'assibun. Nah, na'udzubillah. Kalau ulama ditolak pendapatnya, wah, biasa aja dia. Ya. Kullu qawlin yu'khadhu wa yurad siwa Rasul, kan begitu. Setiap perkataan bisa diambil, bisa ditolak. Seperti perkataan Rasul. Idarak dia bawain pendapat Imam Syafi'i, idaraitum qawli mukhalifan lima raitum min al-hadis fadribu qawli al-jidara al-mukhalif al-akhbara. Jika kalian melihat pendapatku yang bertentangan dengan hadis, buang pendapatku ke tembok, wah segala macam. Enak aja dia ngomong kayak begitu. Nah, fikihnya apa? Kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah aja bisa diambil, bisa ditolak, apalagi ustadz zaman sekarang, hah? Yang nggak bakal mungkin mencapai kesamaan derajat para imam sampai hari kiamat, nggak bakal sama. Jangankan selevel, jangankan hampir-hampir aja nggak bakal sama sampai hari kiamat. Hah? Mau ustadz kita itu sehebat apapun, 10.000 kayak dia. Satu Imam Syafi'i aja gak bakal bisa ditandingi. Aman tuh. Nah, ini akibat kurang mengenal ya biografi para imam. Akhirnya ketika pendapat imam ditolak, biasa aja. Ya, tapi pendapat ustaz ditolak, wah, oh, yang enam tahun udah tau lah. Nah, perang dunia ketiga. Hah? Masya Allah. Perang dunia ketiga langsung. Na'udzubillah. Nah, ini gulu, gak boleh kayak begitu. Ya, dan kita pun ketika pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditolak, ya kita berlapang dada. Kalau memang betul tidak selaras dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Salaf Saleh, ya. Ah, iya. Nah, sebagai Wahabi, ya ini kan, nggak apa-apa disebut Wahabi kan? Oh, itu pun nggak terima. Ya, terima, udah nggak apa-apa. Orang yang nama ini kan, nah, antum nggak mendeklarasikan diri. Nah. Ya deklarasi sendiri juga apa-apa silahkan. Enggak ada larangan kok. Ya. Imam Ahmad aja kan tadi ya, namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Pengikutnya Hambali, nama kakeknya enggak itu juga kok. Enggak diprotes. Nah, kalau Syekh Muhammad bin Abdullah ditolak depan kita, ya kita cross check dulu, benar enggak? Kalau enggak benar kita luruskan. Taibar kalau begitu. Fahuwa syekhu al-imamu al-mujadjidu. Maka beliau adalah syekh al-imam, sang pemberharu syekh al-syekhul islam Muhammad bin Abdul Wahab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Mashraq at-Tamimi al-Najri. Ulida rahimallah, beliau dilahirkan rahimallah ta'ala fi baldatil Uyainah, di negeri Uyainah, wahia qaryatun fi shimalir Riyadh. Ya, beliau dilahirkan di sebelah utara Riyadh. Ya, wa kanat mahalla usratih, dan Uyainah itulah tempat tinggal keluarga beliau. Nasya'a fi baiti ilmin, beliau tinggal di rumah yang penuh dengan keilmuan. Fa abuhu kanal khadiya fil balad, bapak beliau adalah ya qadi, seorang hakim di negeri beliau. Wa jadduhu, kakek beliau Syekh Sulaiman, ya. Jadi berarti nama bapaknya Abdul Wahab bin Sulaiman. Nah, kakek beliau Sulaiman kana huwal mufti, beliau adalah mufti wal marja lil ulama, ya, dan kakek beliau itu adalah menjadi rujukan para ulama. Wa amamuhu, dan seluruh paman-paman beliau, amam jamak dari am, kulluhum ulama, pamannya semua ulama, masyaallah, ya. Fa nasya'a fi baiti ilmin. Maka beliau tumbuh di rumah yang penuh keilmuan. Nah, barakallahu fikum. Ya nugraha, ya nugraha. فاشتغل في طلب العلم وحفظ القرآن على أبيه وقرأ كتب التفسير والحديث حتى برع في العلم وهو صغير وأعجب أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه وكان يناكش في المسائل العلمية. حتى أنهم استفادوا من مناقشته فاعترفوا له بالفضل، ثم إنه لم يكتفي بهذا القدر من العلم وإن كان فيه الخير، إلا أن العلم لا يشبع منه، فرحل لطالب العلم فترك أهله ووطنه وسافر إلى الحج، وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي، خصوصا الشيخ اسم yang terletak setelah خصوصا itu منصوب الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن يوسف بن سيف، وكان إماما في الفقه وأصوله، وهو من أهل نجد من أهل مجمعة في سدير. وكذلك ابنه إبراهيم بن عبد الله مؤلف كتاب الأذبي الفائد شرح ألفية الفارق طيب. بس والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي، وأخذ منه إجازة في مروياته من كتب الحديث، ثم رجع إلى بلاده ولم يكتفي بهذا بل صار إلى بلاد الأحساء في شرف بلاد نجد، وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية، وأخذ عنهم خصوصا عن الحنابلة، ومنهم محمد بن فيروز. محمد بن فيروز yang ada di Ahsa. Al-Ahsa ini beliau sempat mengajar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fikih. Namun akhirnya orang ini yang menentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kasfus syubhat untuk beliau ini. Ini kalau gak salah kemarin yang repon tanyainnya Yaman. Nah iya benar, ternyata hanya benar salah satu gurunya Al-Ahsa'i. Terus Fairuzin Muhammad bin Fairuzin wa Abdul Wahabi bin Fairuzin akhada alhum al-fiqha. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Yang mana tadi bacanya graha. Nah, graha. Itu udah. Wa darasa ala yadi abihi. Dan beliau belajar dari bapak beliau Abdul Wahab, wa ala ulama'i wa ala a'mamihi wa ala a'mamihi, dan kepada paman-paman beliau mundu sigari, sejak kecil. Sejak masa kecil beliau faqad hafidzal Qur'an al-Karimah. Beliau telah menghafal Qur'anul Karim qabla ayyablugha sinnal asyirati, sebelum mencapai usia 10 tahun. Fastaghala fi talabil ilmi, maka beliau mulai menyibukkan diri untuk menuntut ilmu. Wahafidhal Qur'ana ala abihi, ya, dan beliau menghafal Qur'an langsung dari ayahnya. wa qara kutub tafsir, beliau mulai membaca buku-buku tafsir wal hadis-hadis, hatta bara'a, hingga beliau piawai fil ilmi, dalam ilmu, wa huwa sighar, wa huwa saghirun. Ini dalam keadaan beliau masih kecil. Ini dalam keadaan beliau masih kecil. Masya Allah. Ya, wa ajaba abuhu wal ulama'u. Maka hal ini membuat apa, bapaknya para ulama takjub min haulihi, karena kemampuan beliau, ya, biwa bidaka'ihi, kemampuan beliau dan dengan kecerdasan beliau, wa numbughihi, karena kejeniusan beliau, jenius, wa kana yunakisu fil masaili al ilmiyah. Ya, bahkan beliau pernah berdiskusi dalam berbagai permasalahan ilmiah, hatta annahum istafadu min munaqashatihi, sampai-sampai mereka, orang-orang yang hadir dalam permasalahan ilmiah itu, mengambil faedah, mendapat faedah dari ya, munaqashah dengan beliau, dari diskusi dengan beliau. Fa'tarafu lahu bil fadli. Ini masih kecil ini. Maka mereka mengakui keutamaan yang ada di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang masih kecil. Tsumma innahum lam yaktafi bihadha al-qadari. Kemudian beliau enggak mencukupkan diri dengan kadar yang beliau dapatkan ini. Ya. Wa minal ilmi, dari ilmu ini, wa in kana fihi al-khair, walaupun ini sudah beliau mendapat dalam ilmu yang beliau dapatkan ini sudah ada kebaikan, illa anal ilma, namun ilmu itu ya, la yashba'an, karena ilmu ini beliau tidak merasa cukup dengan apa yang ada beliau. Farahala, maka beliau pun melakukan rihlah, ya, berpergian, li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Wa taraka ahlahu, maka beliau meninggalkan keluarganya. Wa watanahu, ya, meninggalkan negerinya. Wa safara ilal hajj, beliau safar ke pergi haji ke Mekah. Ya, maka beliau haji di Mekah, menuntut ilmu ke ulama yang ada di Mekah. Wa ba'dal hajj dhahaba ilal Madinah. Setelah haji beliau pergi ke Madinah. Wal taqa bi ulama'iha, maka beliau pun berjumpa dengan para ulama Madinah. Ya, belajar di sana fil Masjid An-Nabawi, khususan terlebih khusus kepada Syekh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif. Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Wa kana imaman fil fiqhi wa usuli. Dan Syekh ya, Abdullah bin Ibrahim bin Saif ini adalah seorang imam dalam bidang fikih dan usul fikih. Masya Allah, alim beliau ini. Wahuwa min ahli Najdin, min ahli Majtamah. Beliau adalah seorang yang berasal dari Najd, tepatnya dari Majma'ah fi Sudair, yang ada di negeri Sudair. Wa kadzalika ibnuhu, demikian pula anak beliau, anaknya Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Ya, yaitu Ibrahim bin Abdullah. Ibrahim bin Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Mu'allifu kitab Al-Azbil Fa'id. Pengarang kitab Al-Azbil Fa'id, Syarhi Alfiyati Al-Fara'id. Masya Allah. Waltaqa kadhalika, maka beliau berjumpa pula di sana di Madinah, bil muhaddis, dengan pak ulama ahli hadis, Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Ini ya, ulama besar ini. Wa akhadha minhu ijazatan fi marwiyatihi, beliau pun mengambil ijazah dalam periwayatan Syekh Muhammad Hayat As-Sindi min kutubil hadis, dari kitab-kitab hadis. Ya, beliau diijazahi kutubus sittah, ijazah kutubus sittah oleh Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Summa raja ila biladih, kemudian beliau kembali ke negerinya. Walam yaktafi bihada, beliau enggak merasa cukup dengan hal ini. Bal sara ila biladil ahsa, beliau pergi ke negeri Ahsa fi syarqi biladin Najdin, yang ada di negeri timur Najd. Wa fiha al ulama'u min Hanabilatin wa Syafi'iyatin wa Malikiyatin wa Hanafiyatin. Ah, di sana ada ulama empat madhab, ya. Wa aqada anhum khususan 'anil Hanabilah, beliau mengambil ilmu terlebih khusus dari para ulama madhab Hanbali. Beliau mau belajar semuanya, Hanbali, Syafi'i, Maliki. Ah, tabarakallahu fikum. Ya. Semua belajar beliau, enggak kaku. Makanya kita dapati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak kaku, ya. Kita enggak dapati permusuhan orang-orang terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di perkara qunut subuh, di perkara azan dua kali, di perkara apa lagi. Nah, enggak ada kayak gitu. Bahkan kita lewati kemarin atau beberapa hari sebelumnya di kitab Al-Furuq, bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang-orang tidak mempermasalahkan diriku dalam masalah fikih, kata beliau. Ya enggak? Iya. Karena beliau luas, pengetahuan fikihnya tinggi. Enggak kayak kita, pengetahuan fikihnya mentok. Gaya-gaya mengerpa Quran hadis, fikihnya enggak ada. Akhirnya berantem mulu masyarakat. Padahal masyarakat itu mengadopsi fikih yang sudah ada, bukan fikih yang mengada-ngada. Paham enggak sih? Akhirnya bagaimana mau dakwah tauhid? Udah berantem duluan soal kunut subuh, soal azan Jumat dua kali. Mau gimana dakwah tauhid? Hah? Apa yang mau didakwahin tauhid? Udah berantem duluan. Nah. Kalaupun dakwah tauhid juga ya kayak gitu. Enggak syirik, enggak musyrik juga kok. Nah. Ya, ada udzur semuanya. Nah. Secara mutlak Allah musta'an. Mana lagi tadi? mana? Secara khusus beliau mengambil ilmu dari ulama Hanabilah, diantaranya Muhammad bin Fairuz, Abdul Wahab bin Fairuz, adik kakak. Akhada anhum al-fiqh. Ya, Syekh mengambil ilmu fikih dari mereka. Nah. Terus dibaca di sini. Siapa di sini? Ya. Wah, ini masih banyak nih, gak kelar nih, dua kali. Ya, waktunya dikit lagi mau maghrib. Arga, arga, baca gak? Bismillahirrahmanirrahim. Sama kawal syarif, Allah Ta'ala. Wa akhada an Abdillah ibn Abdil Latifi al-Ahsai. Ah, beliau juga mengambil ilmu dari Syekh Abdullah bin Abdil Latif al-Ahsai. Terus? Walam yaktafi bihada, bal dahaba idun ilal Iraqi, ilal Basrati khawasatan, wa kanat anak zata ahlatun bil ulama'i fil hadisi wal fiqhi fa'akhada an ulama'iha khususan al-shaykh Muhammad al-Majmu'i wa ghayrahu wa kana fi kulli tanqalatihi idha dhakara bi kitabin min kutubi shaykh al-islam ibn taymiyata wa fi kulli tanqalatihi idha dhakara bi kitabin min kutubi shaykh al-islam ibn taymiyata. Terus? Wamin kutubi tilmihi ibn al-qayyimi nasakhahu biqalamihi wa nasakha kathiran min al-kutubi fil ahsai wa fil basrati fatajamma'at ladaihi majmu'atun azimatun min al-kutubi thumma innahu hum bisafari ila baladi syam thumma innahu hamma bukan hum thumma innahu hamma bisafari ila baladi syam ila biladi syam ila biladi syam lima fiha min ahli al-ilmi khususan min al-hanabilati wa ahli al-hadisi walakinnahu ba'dama saro ilaiha syaqqa alaihi at-tariku wa hasala alaihi yawun wa atashun wa kada ayyahlika fi tariqi wa antum ta'lamuna al-imkanati bidalika al-waqti wa ba'da al-masafati faraja'a ila al-Basrati wa adala an-safari ila Syami thumma raja'a ila Najdin ba'dama tasallaha bil-ilmi wa ba'dama hasala ala majmu'atin kabirin min al-kutubi idafatan ila al-kutubi allati kanat inda ahlihi wa inda ahli baladihi thumma tajaha ila da'wati wal islahi wa nashri ilmi nafi'a wa nashara ilman nafi'a walam yardo walam yardo bi'ai yaskuta wa yatrukan nasa ala ma'hum alaihi bal arada ayyan tashiro ilmahu wa ayyadu'a ila Allahi fanadaro fi majmu'a fi mujtama'ihi fawajada fihi min asyirki wasyirki al-umuri al-kathirati fa'akhadatu al-ghayratu ala dinillahi wa rahmati al-muslimina wa ra'a annahu la yasahuhu as-sukutu ala hada al-wadmi. Nah. Walam yaktafi bihada, bahkan beliau enggak mencukupkan dengan hal ini. Sudah ngaji di sini. Ya. Bal dhahaba ila aidan ila al-Iraq. Beliau pergi ke Irak. Ya. Ila al-Basrah, tepatnya ke Basrah, khasatan. Tapi khusus di sana wa kanat anadaka, dan pada waktu itu di Basrah ahlatun, dihuni waktu itu bil ulama, dihuni oleh para ulama fil hadis wal fiqh. Dalam ilmu hadis dan fiqh. Fa'akhada an ulama'iha khususan asy-syekh Muhammad al-Majmu'i. Terlebih khusus beliau mengambil ilmu dari Syekh Muhammad al-Majmu'i wa ghairahu. Ya. Wa kana fi kulli tanaqqulatihi. Tanaqqul itu memindahkan, menyalin. Maka beliau dalam setiap tulisan salinan beliau, idza dhafira, dhafira itu makna wajada. Apabila mendapati kitab min kutubil Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga kitab-kitab tilmid beliau Ibn Qayyim, nasakhahu, maka beliau menyalinnya bi qalamihi, dengan tulisan tangan beliau. Ya, dengan qalam beliau, pena beliau, wa nasakha katsiran minal kutub fil ahsa'i. Beliau pun telah menyalin banyak kitab-kitab di Ahsa', fil Ba' wa fil Basrah, di Basrah. Ya, fatajamma'at, maka terhimpunlah ladaihi, di tangan beliau, majmu'atun 'azimatun minal kutub. Ya. Terkumpullah kumpulan yang besar, ya, kitab, kumpulan kitab-kitab yang besar. Summa innahu hamma, kemudian beliau pun sangat berkeinginan bisafar untuk berpergian menuntut ilmu ila biladi Syam, ke negeri Syam di utara, ya. Kalau disebut negeri Syam, berarti Palestina, Lebanon, Suriah, Jordan. Ini negeri Syam. Israel itu enggak ada, ya. Israel itu enggak ada apalagi zaman itu. Lima fiha min ahli ilmi, karena di Syam tersebut terdapat para ulama ahli ilmu, khususan minal Hanabilah wa ahli hadis, terlebih khusus ulama Hanbali dan ahli hadis. Lakinnahu ba'da sara ilaiha, nah ini kisah sedih ini. Namun ketika beliau mulai berjalan, jalan kaki ini, mau naik apa? Naik Grab enggak ada, mau naik apa? Naik pesawat enggak ada. Ya kalau dari Saudi ke Syam itu, ya, ke Syam itu jalan kaki itu darat. Ya. Bisa satu jam, kayak saya kemarin naik pesawat. Ya, dari Jeddah ke Amman ya satu jam. Nah, jalan kaki. Ya. Lewatin tuh negeri Madian, ya. Negeri Madian, negerinya kaum saleh, sampai ke Syam, ke utara. Jalan kaki, maka beliau berjalan jauh. Saro ilahi syakwa alihi at-tariq, maka beliau mulai menempuh perjalanan yang sulit, jalan yang terjal. Wahasala min ju' wal atas, dan beliau ya ditimpa kelaparan, kehausan. Wa kada ayahli kapitariq, ya Allah, dan beliau hampir mati di jalan. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa antum ta'lamun, ini komentar Syekh Shalih Al-Fauzan, dan kalian kan sudah tahu al-imkaniyat, bagaimana kemampuan fi dzalikal waqti ba'dal masafa, di waktu tersebut setelah menempuh perjalanan yang panjang kayak gitu, gimana jalan kaki. Faraja ila al-Basrah, akhirnya beliau mengurungkan niat balik lagi aja ke Basrah. Wa adala, adala sini bukan makna berpaling, ya, memang adala berpaling, ya, di sini, tapi maknanya bukan menyimpang di sini, membatalkan ansafar ila Syam. Ya, membatalkan safar ke Syam, summa raja ila Najdin, balik lagi ke Najd, ba'da ma tasallaha bil ilmi. Ya, setelah beliau tasallah itu makna aslinya memang mempersenjatai diri. Artinya setelah beliau memiliki bekal ilmu, bil ilmi, memiliki bekal ilmu. Ba'da ma hasala ala majmu'atin kabiratin minal kutub. Ya. Setelah beliau mendapatkan banyak kitab-kitab, ya, kitab-kitab yang terkumpul, ya, banyak kitab, idafatan ila ilal kutub, yang disandarkan kepada kitab-kitab, alati kanat inda ahlihi, kitab-kitab yang beliau salin, yang di negeri beliau, inda ahli baladihi, ya, keluarga beliau, yang ada di kampung beliau, ya, beliau dapatkan, summat tajaha ila da'wati. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian beliau mulai memfokuskan diri, mengarahkan diri untuk berdakwah, wal islah, memperbaiki, ya, melakukan islah, ya, wa nasyarul ilma, boleh juga nasyrul ilm, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Walam yardha, dan beliau enggak redha, ya, biayas kutawaitukan nas ala ma hum alaih, beliau enggak redha, diam aja, ya, dan meninggalkan manusia dengan keadaan mereka. Bal arada ayyan tasyra ilmah, bahkan beliau sangat ingin menyebarkan ilmu beliau. Biayyadu ila Allah, dengan mengajak mereka semua, mengajak mereka kepada Allah. Fanadara fi mujtami'i, fi mujtama'ihi, maka beliau memperhatikan bagaimana kondisi masyarakatnya. Fawajada fihi, maka beliau memperhatikan kondisi masyarakat di sana, minasyari, yang di sini apa, terdapat keburukan, wasyirki kesyirikan, wal umur al-kathirah, dan berbagai perkara yang lainnya sangat banyak keburukan. Fa'akhadathu al-ghairatu, ya, maka kecemburuan ala dinillah kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala itu akhadathu. Apa maksudnya akhadathu? Ya, beliau digerakkan oleh kecemburuan terhadap agama Allah, ya, bukan mengambil beliau, kecemburuan mengambil beliau. Maka ya, kecemburuan terhadap agama Allah ini menggerakkan beliau, sekaligus rahmat kepada kaum muslimin, kasih sayang beliau kepada kaum muslimin. Wara'an naulai sawu asukut, dan beliau memandang bahwasanya beliau tidak mungkin diam di sini ala hada al wad'i, dengan situasi seperti ini. Ya. Wakana udah ini udah dibaca belum? Nah. Udah mau maghrib ya? Udah maghrib jam berapa? Hah? Udah masuk ya, cukup deh, insyaallah. Kita lanjut lagi besok siang insyaallah.